yang juga bergoyang bersama Sagita. Tentunya tidak sabar menyaksikan gregetnya penampilan dari Sagita untuk kali ini, penampilan pertama. Sebelum itu ada Citra Mitra Musik dan juga ada Samudra Multimedia Shoteng, dan juga yang satu ini ada Terry Sagita untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya. Oke, langsung aja bareng-bareng Sagita di sini. Satu buat lagu.